Ternyata jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang. Alunan nada, nada cinta menelusuri jiwa. Mungkinkah cinta kasih kita abadi untuk selamanya. Lagu ini romantis-romantis toh. Iya, mulai waktu.